Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat. Perhiasan yang paling indah bagi seorang abdi Allah, itulah dia wanita solehah. Dia menghiasi dunia. Perhiasan yang paling bagi seorang abdi Allah, itulah ia wanita solehah. Dia menghiasi dunia. Itulah ia wanita solehah. Aurat ditutup demi kehormatan.